الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan dari tafsir surat Al-Hasyr. Masih di seputaran ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim li'awwal al-hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'd." يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Ialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi Bani Nadir, min diyarihim, dari tempat tinggal mereka, li awwalil hasyr, pada awal kali perhimpunan mereka. Ma dhanantum ay yakhruju, kalian hai kaum mukminin, ya ini maknanya kalian tidak pernah menyangka mereka bakal keluar dari kampung halaman mereka. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, dan mereka pun menyangka bahwa mereka akan terbentengi, ya, terlindungi oleh benteng-benteng mereka dari rencana Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka, ya, kekalahan tersebut dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'b, dan Allah campakkan pada hati-hati mereka ketakutan. Yukhribuna buyutahum, maka mereka pun merobohkan rumah-rumah mereka sendiri, ya, wabi'aidil mu'minin, wabi'aidihim, dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan kaum mu'minin. Untuk apa dihancurkan rumahnya? Untuk mereka bawa pergi setelah tidak lagi diizinkan tinggal di Madinah karena sekian banyak pembatalan perjanjian damai mereka, kepengkhianatan mereka. Bahkan sampai kemarin mereka berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW, ya, berkhianat dari belakang. Hingga akhirnya ini mereka terusir dengan diizinkan mereka membawa benda-benda yang mereka bisa angkut dengan unta-unta mereka, sampai palang-palang pintu rumah, pintu jendela, kayu dan barang yang mereka anggap penting bisa dinaikkan ke unta mereka, dibungkam dengan tangan mereka sendiri dan tangan kaum mukminin. Fa'atabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran, ya, hei orang-orang yang ya, mau mengambil pelajaran, orang-orang yang memiliki basirah. Tapi kita akan baca tafsir terkait dengan ayat ini dari Syekh Sa'di rahimahullah. Faqad waqa'a hina ajlahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Khaybar thumma Umar radhiyallahu anhum. Ya, pengusiran mereka, ya, dan kemarin disebutkan wa kana ikhrajuhum minha awwal hasyrin wa jala katabahu Allah alaihi ma la yadi rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengusiran mereka dari kampung halaman mereka tersebut adalah untuk kali pertama penghimpunan dan pengusiran pertama kali yang Allah tetapkan atas mereka melalui tangan rasulnya, yaitu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajullu ila Khaybar, maka mereka terusir dan berpindah ke Khaybar. Sebagian mereka ke Syam, disebutkan di kitab-kitab tafsir seperti riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wadallat al-ayatul karima anna lahum hasyran wa jala'an ghaira hadza. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa mereka akan ada penghimpunan yang lain dan juga pengusiran yang lain selain ini, selain di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh katakan, faqad waqa'a hina ajlahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khaibar tsumma Umar radhiyallahu anhu. Sungguh telah terjadi pengusiran tersebut di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka, ya, dari Khaibar. Dan kemudian setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan jadi artinya pertama kali dari kampung mereka Bani Nadir di Madinah, mereka berpindah ke Khaibar, ya. Sampai nanti mereka juga berulah lagi, ya, ya, terus saja membuat apa ketidakstabilitasan keamanan di Madinah dan teror terhadap kaum muslimin, pengkhianatan dan berbagai macam di markas mereka Khaibar, hingga akhirnya tertaklukkan Khaibar pada nantinya, masih di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang setelah mereka kalah oleh Nabi masih diizinkan tinggal, masih diberi kesempatan hidup, bahkan mereka diberi kesempatan bekerja sehingga berbagi hasil untuk mengolah perkebunan kurma mereka, setengah-setengah, separuh untuk mereka yang mengolah dan bekerja dan separuhnya untuk kaum muslimin. Jadi itu pun mereka berusaha mencurangi muslimin dan seterusnya. Dan di masa Umar bin Khattab, ya, akhraja baqiyatahu minha, betul-betul totalitas dikeluarkan, diusir dari sana. Karena betul-betul, ya, bikin ulah, ya, kerusakan. Di zaman Umar bin Khattab betul-betul diusir mereka dari sana. Ini sudah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengusiran yang kedua kali, ya, apa di masa Umar bin Khattab, ya. Baik. Dan sebagiannya mereka juga demikian berpindah dan sebagian tersisa di masa Umar bin Khattab. Kita lanjutkan kemudian kata Syekh di situ terkait dengan firman Allah, "Ma dzanantum ayyakhruju?" Kalian tidak pernah menyangka mereka bakal keluar. "Ma dzanantum ayyuhal muslimun?" Kalian tidak pernah menyangka, hai muslimin, ayyakhruju, mereka bakal keluar, min diyarihim. Kalian tidak pernah menyangka mereka bakal keluar dari negeri mereka, kampung halaman mereka. Kenapa? Lihisanatiha, lihisanatiha wa man'atiha wa 'izzihim fiha. Karena benteng mereka, kekuatan mereka yang sulit ditembus dan kuat, ya. Tidak menyangka mereka bakal meninggalkan benteng mereka, wa 'izzihim fiha, dan bagaimana kejayaan mereka di selama ini di kampung halaman mereka tersebut, ya. Maka kaum muslimin saat itu tidak pernah menyangka sampai seperti itu bisa mereka terus. Dan demikian pula mereka, wa dhannu annahum mani'atuhum husulun min Allah, ya. Mereka pun juga mengira begitu. Bukan kaum mukminin, kaum muslimin saja yang tidak mengira mereka bakal bukan hanya kalah, bahkan terusir dari kampung halaman mereka. Mereka sendiri tidak pernah menyangka bakal mereka tertimpa seperti itu, terusir dari kampung halaman mereka. Ta'ajabu biha wa gharradhum. Mereka terlalu ta'ajub dengan kekuatan mereka, dengan benteng mereka, dan gharradhum, memperdaya mereka. Kekuatan mereka tersebut, benteng mereka. Wa hasibu annahum la yunaluna biha. Mereka menyangka bahwa mereka tidak bakal di mereka menyangka bahwasanya mereka tidak bakal didatangi, dikalahkan, ya, dengan sebab benteng mereka tersebut, biha, yakni bil husul, wala yaqdiru 'alaiha ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bakal menguasai mereka. Wa qadarullahi ta'ala wara'u dzalika kulli. Sementara tentu takdirnya Allah berada di balik itu semua. Ya, la tughni anhul husun wal qala. Tidak ada yang bisa menahan, ya, dari takdir Allah Subhanahu wa taala, benteng, bangunan sekuat apapun. Tidak ada yang bisa kalau Allah sudah menakdirkan. Wala tujdi fihim al quwwatu wad difa'. Tidak bakal dapat, yaitu menolong mereka kekuatan pertahanan seperti apapun. Kalau sudah Allah menakdirkan, ya jatuh ataupun kalah, ya menyerah, tidak bakal ada benteng sekuat apapun, kekuatan pertahanan seperti apapun jika Allah menakdirkan lain. Walihada qal, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah datangkan kepada mereka dari arah yang tidak pernah mereka sangka. Ai, kata Syekh Sa'di, minal amri wal babil ladzi lam yahtir bibalihim an yu'tu minhu, an yu'tau minhu, dari arah yang tidak pernah mereka sangka, yaitu dari perkara, yaitu permasalahan atau sebab, dan juga dari pintu yang tidak pernah terbetik di benak mereka untuk didatangi. Jadi ini saya kurang ingat, belum lihat di riwayat-riwayat yang lengkap. Di sana ada salah satu bagian celah, saya ingat saya, di benteng itu, yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Ya, datang dari arah tersebut, dan juga dari sebab-sebab lain. Sebagian lama menyebutkan sebab-sebab kekalahan mereka, tentunya setelah ini akan disebutkan. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'b. Nah, ini yang disebut, mungkin yang dimaksud al-amr. Ini jelas sisi ketakutan mereka. Orang sekuat apapun kalau sudah kalah mental atau kuat, ya, jatuh, nyerah, ya. Dan juga disebutkan di sebagian ahli sejarah, kalau tidak salah juga, persediaan makanan mereka sudah semakin menipis, dan mereka menanti-nanti bantuan yang menjanjikan mereka, ternyata atau tidak datang. Bani Ghatafan tidak datang sampai hari ke-6. Orang-orang munafikin juga malah kabur. Abdullah bin Ubay bin Salul menjanjikan 2000 orang, juga demikian gentar. Kemudian kan seterusnya, sehingga mereka ditinggal sendirian, betul-betul Bani Nadir. Ya, akhirnya sudah begitu, ditambah pohon-pohon kurma di sekitaran yang dibakar, tentu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan disebutkan. Hal-hal ini menambah kengerian mereka, ketakutan sudah sendiri, yang menjanjikan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 2000 orangnya juga muntir, ya. Begitu Bani Ghatafan ditunggu-tunggu juga tidak, demikian pula muncul membela mereka, ditambah terus-terusan mereka masih mengepung, ya, muslimin masih mengepung mereka di benteng mereka, ditambah dibakarnya pohon-pohon kurma mereka di sekitaran benteng, dan beberapa hal ini betul-betul menambah, ya, kengerian mereka. Dan ini yang pokok. Adapun tentang yang tadi saya sebut, salah satu bagian celah di benteng ini mungkin butuh dirujuk lagi, mungkin keliru saya di khusyuh yang lain mungkin, ya. Sehingga ini yang jelas, seperti disebutkan Syekh setelahnya, perkara dan pintu yang tidak pernah terbetik dalam hati mereka untuk didatangi adalah ini. Wahuwa, apa itu? Annahu ta'ala qadhafa fi qulubihim ar-ra'b. Ya, meskipun fisiknya kuat, bentengnya luar biasa, tapi ternyata ada benteng batin yang itu ternyata tembus. Ya, hati mereka ciut, ya, kemudian qadhafa fi qulubihim ar-ra'b. Allah yang menjadikan mereka takut. Wa huwal khaufus syadid alladhi huwa jundullah al-akbar alladhi la yanfa'u ma'ahu adadun wala uddah wala quwwah wala syiddah. Kekuatan yang sangat, yang itu merupakan ketakutan yang sangat, ya, yang itu merupakan salah satu di antara bala tentara Allah yang paling besar, yang jika seseorang terkalahkan atau termasuki dengan tentara Allah yang satu ini, rasa takut, ya, maka la yanfa'u ma'ahu adadun wala uddah. Persiapan pasukan seperti apapun, adadun, jumlah pasukan seberapapun besarnya, wala quwwah, kekuatan seperti apapun, wala syiddah, ya, ketangguhan seperti apapun, tidak akan mempan, tidak akan bermanfaat kalau sudah, ya, mereka ketakutan dan menyerah. Bal amrul ladzi yahtasibunahu wa yadhunnuna annal khalal yadkhulu alaihim minhu in dakhal huwa alhusun. Perkara yang mereka sangka-sangka sebelumnya, ya. Nah, ini juga menunjukkan tadi salahnya, kelurunya saya yang tadi saya sebut benteng, ya. Enggak, kenapa? Karena Syekh katakan di sini, karena perkara yang mereka sangka-sangka bahwasanya akan ada celah yang dapat dimasuki jika memang bisa tembus adalah benteng. Allati tahassanu biha, yang mereka pakai untuk berlindung, ya. yang mereka sangka itu watma'annatu nufusuhum ilaiha, dan tentram, tenang jiwa mereka kepadanya, benteng tersebut. Ternyata ada sisi yang lain yang toh tetap mereka menyerah. Tapi dari sisi yang tidak mereka sangka-sangka, ya mereka sangka paling ya benteng ini pun bisa melindungi, tapi kalaupun tembus ya paling dari situ. Ternyata dari arah yang tidak disangka-sangka, mereka tetap di dalam, belum bisa tembus, ya tetapi sudah ada ketakutan dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mungkin lihat di riwayat kembali. Wa man wathaqa bi ghairillah, syahidnya di sini, barang siapa yang percaya kepada selain Allah, fahuwa mahzul, maka dia akan terhinakan. Ini bukan bermakna ya kemudian ya kemudian seorang tidak percaya dengan ucapan siapapun, ulama, ucapan syekh atau orang demikian, bukan demikian maknanya. Tetapi seorang betul-betul menggantungkan percaya segala sesuatunya kepada makhluk, maka yang demikian tentu tidak bermanfaat. Tawakal itu kepada Allah. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal, bersandar. Adapun orang bisa jadi kita harapkan seorang membantu, tapi tidak bisa semua terjadi kalau bukan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpokok dan terpenting seseorang percaya dan menggantungkan dan menyandarkan segala keyakinan dan harapannya hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu pelajaran ketika mereka bergantung dengan benteng ya. Bani Nadir dengan benteng yang mereka anggap kuat, kokoh, tidak pernah sepanjang sejarah tembus ya. Ya begitu kokoh dan hebatnya ya. Percaya dengan ada sesuatu yang selain Allah, maka mahzul, maka yang demikian akan dia akan terhinakan. Wa man rakana ila ghairillah fa huwa alaihi wabal, barang siapa yang kecondongannya kepada selain Allah, maka dia akan merasakan akibatnya karenanya. Dan ini sering Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hal-hal yang demikian ya. Ya, dalam banyak hal. Makanya termasuk hal yang penting selain daripada melakukan sebab-sebab, betul di antara bentuk kesempurnaan tawakal adalah akhdzul asbab. Ini penting. Termasuk tawakal yang salah ya, seseorang bersandar kepada Allah tidak mau melakukan sebab, usaha, upaya, itu jabriyah. Toh semua ditakdirkan Allah, untuk apa kita berusaha? Ya toko dibiarkan gelap, bau ya. Kalau ingin usaha apapun berbagai macam, sudahlah semua kan takdir ya. Mereka meminta-minta, menunggu di mesin, gak mau bekerja, gak mau cari maisha, atau semua takdir ya, ini jabriyah. Ahlussunnah tidak demikian, dan sebaliknya tidak seperti golongan qadariyah. Segala sesuatu kan Allah baru ketahui setelah terjadinya ya. Kemudian menafikan takdir ya. Semua itu usaha kita, berkah kita, terlalu pede dengan usaha-usaha mereka. Namun ahlussunnah pertengahan, mereka berusaha menjalani sebab, tapi menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kalau Allah mengendaki, innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Innama kana amruhu, hanyalah urusan Allah jika mengendaki sesuatu terjadi, tinggal Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Dan dikatakan dalam ayat, masya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Segala yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala yang tidak Allah kehendaki ya tidak bakal terjadi. Dan inilah tawakal. Allah telah uji, pernah kita sebutkan contoh bagaimana Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika mengandung Nabi Isa masih di perut ya, sudah lemah wanita ya, kemudian putus asa sampai saking sakitnya bersandar, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya, seandainya aku mati saja sebelum ini. Saking penderitaan yang sangat lemah, tidak ada makanan dan mengandung apa kandungannya sendirian lagi ya, tengah gurun bersandar. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menguji keimanannya ya, dan ditenangkan dia. Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bijid'in nakhlah tusaqit 'alayki rutuban janiyya ya. Dan dia ada seruan ya, Allah tahzani, jangan bersedih. Kemudian akan kemudian diperintahkan untuk menggoncangkan pangkal pohon kurma, yang tentunya jangankan seorang wanita, seorang laki-laki yang kuat, dua orang, tiga orang, lima orang menendang, menggoyang pohon kurma itu, kurmanya juga tidak jatuh. Ya. Tapi ini gimana seorang wanita sendirian, lemah, hamil lagi. Tapi diperintahkan menggoyangkan pohon kurma. Dan dia yakin. Dan demikian dan Allah takdirkan dosa kita lagi itu kebanjaniya. Berjatuhan kurma-kurma segar, kurma-kurma basah. Ya. Maka kekuatan tawakal dan yakin ini yang besar dipupuk, ya, dibina, dihasung oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. 300 mengalahkan 1000 dan begitu seterusnya. 3000 dan 200.000 kamu tak begini begitu. Ya, tawakal. Sebab dan begitu kadangkala seseorang ketika melihat sebabnya sudah 90% dijalani. Oh, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, oh, saya sudah belajar, sudah mengilmui. Dia berusaha bisnis ini, ya, mengusahakan ini itu sebagus apapun sudah dia pelajari. Apakah itu apalah, tanaman, hewan, atau jual beli, dagang, barang. Dipelajari ilmunya semua. Sudah, ini saya sudah menguasai. Kalau jadikan bangkrut, yang ini matilah, yang itu apalah semua. Maka ini, jangan pernah kita kemudian diingatkan bergantung, bersandar kepada selain Allah. Entah, oh ini ilmunya, oh saya tahu, gampang ini. Ini begini, begitu, jangan lupa. Ya. Dan kadang-kadang, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang tidak disangka-sangka, wah apa ya bisa, tapi ya kalau Allah mengendaki semua bisa, insyaallah cobalah. Ya. Maka kadang-kadang diberikan jalan keluar dan solusi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan seperti itu kalau kondisi muhajirin dulu pindah keluar dari Mekah. Di Madinah mau nunut siapa, numpang, mulai dari Ansor minjamkan, ada yang ini itu, sampai beberapa daerah ini nanti Khaibar dibagi untuk mereka, dan termasuk sebagian Bani Nadir nanti akan kita bahas. Mereka jadi punya lahan, punya ini itu, yang tidak menyangka pernah orang Yahudi bakal pindah dan mereka yang menempatinya, muhajirin. Artinya semua ini sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka oleh mereka. Fa'atahum amrun samawi nazala ala qulubihim allati huwa mahallu tsabat was-sabr awil khawr wad-da'f. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan suatu perkara dari langit yang turun ke kalbu-kalbu mereka, yang itu merupakan tempatnya at-tsabat was-sabr. Orang itu tegar, kokoh dan sabar, ataukah khawr wad-da'f, lemah, ya, dan pesimis, jatuh merasa ya kalah, rendah, ya, apa lemah, ataukah kuat dan bersabar. Tempatnya dalam kalbu semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya turunkan fa azalallahu quwwataha wa shiddataha, Allah hilangkan rasa percaya atau kekuatan dalam hati mereka, ya gentar apanya itu, kokohnya apa, kesabarannya Allah hilangkan. Wa auratha dha'fan wa khauran wa jabnan, digantikan, diwarisi dengan sifat lemah lah, pengecut, takut, lahilata lahum, yang tidak lagi bisa ada jalan keluar bagi mereka, wala man'ata ma'ah, tidak ada yang bisa mencegah hal itu. Ketika Allah sudah campakkan wa qadhafa fi qulubihim ra'd, fasara dzalika aunan alaihim, maka itulah jadi sebab terbesar ya dimenangkannya kaum muslimin atas mereka. Karena sebab itu. Walihadza qala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri dan juga tangannya kaum mukminin. Wa dzalika annahum salahu annabiyya sallallahu alaihi wasallam ala anna lahum ma hamalatil ibil. Mereka sendiri yang minta rembukan, minta apa, melobi, minta sulh, minta damai dengan nyerah, tetapi minta untuk diizinkan boleh membawa barang-barang yang bisa dimuat oleh unta mereka. Mereka diusir dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa diizinkan, diperkenankan untuk membawa harta benda mereka semuatan unta, dan diizinkan. فَنَقَضُوا لِذَلِكَ كَثِيرًا مِنْ سُقُوفِهِمْ أَلَّتِي إِسْتَحْسَنُوهَا. Maka mereka pun, ya, dengan sebab itu, ya, demi untuk membawa barang-barang muatan unta, mereka pun naqadu min suqufihim, mencopoti, membongkar atap-atap rumah, allati istahsanuha, yang mereka anggap masih bagus. Oh, ini atapnya masih bagus, ini udah bosok, yang ini udah jelek, yang jelek ditinggal. Yang bagus-bagus dibongkar di bawah. Wasallatu almu'minina bisababi baghihim ala ikhrabi diyarihim wa hadmi husunihim. Mereka menguasakan kepada kaum mukminin, artinya menyerahkan, silahkan, ya. Untuk apa? Dengan karena sebab apa tindak melampaui batas mereka. Ulalam baghyu di sini yang dimaksud apakah umum, ya, baghyu atau khusus? Maksudnya yang dimaksud adalah karena mereka sangat apa ambisi, sangat rakus ingin membawa harta benda mereka semua, ya. Sampai-sampai mereka mempersilahkan kaum mukminin, menguasakan kaum mukminin untuk apa? Sallatu al mukminin ala ikhrabi diyari. Itu bisa bagi bagiin. Karena sebab ketamakan mereka ini wallahualam yang saya pahami, mereka menyerahkan kaum mukminin untuk ikut apa merobohkan rumah-rumah mereka, wahajmi husunihim, bahkan menghancurkan benteng-benteng mereka. Fahumul ladina janau ala anfusihim wa saru min akbari aunin 'alaiha. Mereka sendiri yang merugikan diri mereka sendiri dan mereka menjadi yang paling besar dalam ikut andil memberikan kekalahan kepada mereka sendiri. Ya, kenapa? Ya, tadi mereka nyerah. Dari sebab takut tadi, ya. Kemudian mereka nyerah, mereka juga yang memberikan penawaran-penawaran dan mereka juga yang minta izin membawa harta benda, siap pergi dan juga mempersilakan kaum mukminin untuk menghancurkan tempat mereka. Ini fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah ibrah, pelajaran wahai ulil absar, ai al-basair an-nafidah, orang-orang yang memiliki basirah, cara pandang yang terbuka, wal-uqulul kamilah, yang memiliki akal sehat yang sempurna. Ya. Diperintahkan oleh Allah untuk kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Ya, kita semua dan semoga tentunya ini bukan tazkiyah, ya. Kita berharap, ya, termasuk orang-orang tersebut ulil absar, orang-orang yang mau memandang dengan jernih, mengambil ibrah pelajaran, ya. Karena disebutkannya kisah-kisah masa lalu bukan untuk, ya, sia-sia, tetapi untuk pelajaran. Ya. Fa inna hadha mu'tabaran yu'rafu bihi sun'ullah ta'ala fil mu'anidina lil haq. Karena sungguh dalam kisah ini terdapat padanya pelajaran. Bisa diambil mu'tabar, sesuatu yang bisa diambil ibrah. Yu'rafu bihi sun'ullah, dengan itu diketahui, betul-betul dikenali, ya, bagaimana, ya, peran Allah Subhanahu wa taala terhadap atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menentang kebenaran. Al-muttabi'ina li ahwa'ihim, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Alladzina lam tanfa'hum 'izzatuhum, yang tidak lagi mendapat manfaat, tidak lagi bermanfaat kejayaan mereka, hanya sementara. Selama ini mereka dianggap kokoh jaya, tetapi ya, ta'ammazzabadu fa ayat Abu Jufa, ayat seperti buih hilang, ya. Wa mamma yanfa'un nas fa yamkutu fil ardh, yang bermanfaat akan terus, ya, langgeng. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga katakan di ayat yang lain, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik untuk orang-orang bertakwa. Dan jangan disangka kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memang Allah segerakan kejayaan di dunia. Tetapi tidak semua a'immah, semua ulama, bahkan nabi mendapatkan itu. Ada di antara nabi yang terbunuh, dipenggal kepalanya, ya. Ya. Bukan berarti kemudian menunjukkan salah, keliru. Maka kemenangan, kejayaan jelas di akhirat, wal aqibatu lil muttaqin, itu jelas. Dan di dunia, baik, demikian sering Allah Subhanahu wa taala dijanji apa namanya, berikan lebih dahulu yang demikian. Akan tapi Allah janjikan pada umat ini, in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong Allah, Allah bakal menolong kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan di umat yang terdahulu, demikian pula juga di sebagian umat ini, para ulama yang kita pandang keilmuan dan kesolehan mereka, Ada yang di masa hidupnya subhanallah kejar sana kemari. Imam Al-Barbahari meninggal dalam ngasingan di rumah yang sepi. Imam Bukhari ta'ala sekian namanya, namun difitnah, berpendapat Al-Quran itu makhluk, fitnah, sampai ditinggalkan oleh orang-orang, sampai muridnya tidak tersisa kecuali hanya tinggal 3 orang. Itu Imam Bukhari sampai meninggalnya, termasuk Imam Muslim ta'ala. Ya. Jadi hanya tinggal 3 orang Imam Bukhari. Tapi siapa sekarang tidak kenal Imam Bukhari? Ya. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan sebelumnya yang menulis kitab Umdatul Ahkam yang kita pelajari tiap Selasa itu, Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, di masanya mimbarnya dihancurkan, ya. Enggak boleh ngisi di apa di masjid. Tapi bukan juga sebaliknya, kita ingatkan, oh setiap orang yang dipenjara, oh setiap orang yang dimusuhi, setiap orang yang berarti benar ya, belum tentu juga. Ya, tetapi harus tetap melihat apa akidahnya. Ya demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu siapa yang percayanya? Yang mengimani beliau bapaknya sendiri, enggak, kaumnya semua tidak. Tapi siapa? Nabi Lut alaihissalam ponakannya satu dapat. Kemudian apa? Menikah wanita istrinya Sarah dapat tambah lagi. Hanya tinggal mereka bertiga. Kemudian nanti terus sampai kemudian ada Nabi Ismail, beranak pinak, dan terus satunya diberi Ishak dan cikal bakal sehingga menjadi Abul Anbiya. Bahkan bukan hanya dalam agama Islam memuji Nabi Ibrahim, ya. Dalam agama lain menyebut Abraham, menyebut ini itu, memuji semua. Padahal di masa beliau mau dibakar orang sekampung, ini Nabi Ibrahim ini alaihissalam. Maka jangan terkesima, terkecoh dengan follower. Oh itu diterima dakwahnya di sana sini. Oh, masya Allah, tambah banyak pengikutnya. Ya, kadang-kadang ada seorang yang berilmu, masya Allah, dilihat yang ikut dengarkan siapa, atau bahkan syekh, ya. Kadang dilihat dunia, lihat di apa mix LR pelajaran dari Madinah, dilihat sana sini yang ikut dengarkan berapa belas orang, berapa puluh orang. Tapi lihat coba seorang ada Ahlul Batil atau mungkin yang lain, subhanallah, yang ikut ribuan jutaan, dan itu bukan salah ukur namanya benar. Jadi maka balik ke sini, ambil ibrah, ya, bagaimana kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang menentang kebenaran pasti akan sengsara cepat atau lambat, ya. Dan ini salah satu contoh Banu Nadir, bagaimana Allah SWT segerakan kepada mereka kekalahan, ya, kesengsaraan di dunia sebelum nanti di akhirat, ya. Nah, mereka tidak taubat, ya, disebutkan setelah kejadian ini yang masuk Islam dari mereka cuma 2 orang, ya, lainnya tetap taib. Kemudian dilanjutkan walamanaathum quwwatuhum, ya, tidak dapat mereka itu terlindungi oleh kekuatan mereka, wala hasanathum husunuhum, tidak dapat terbentengi oleh benteng mereka, ya, tidak bisa menjaga mereka. Hina ja'ahum amrullah, ketika sudah datang ketetapan Allah, wa wasala ilaihimun nakalu bidzunubihim, datang hukuman kepada mereka dengan sebab dosa mereka. Maka ini juga sisi lain yang perlu sangat kita khawatirkan, dosa-dosa kita. Ya, Syekh Mukbil berani sekali di masa itu, subhanallah, ya, meskipun kita tidak qadarullah tidak menjumpai beliau, tapi murid-muridnya mustafidin, kita ambil ilmu dari mereka, asarnya luar biasa, ya. Salah seorang di antara ulama yang disebut Syekh Rabi lam yurhal ilal Yaman, ya, ba'da Abdurrazzaq As-San'ani mithlu ma yurhal ila Syekh Muqbil Al-Wadi. Tidak pernah orang sedunia rehlah ke sana, dari Amerika, Inggris, Indonesia, Malaysia, Perancis, Inggris ke sana, Eropa, belum negara-negara Arab, ya, yang di sekitarnya, bahkan dari Saudi, rehlah ke Yaman sejak zamannya Abdurrazzaq As-San'ani, ya, jauh lama, seperti sejak zamannya Syekh Muqbil. Saat itu Syiah menguasai, entah yang Zaidi, entah yang sampai tingkat apa, ya, Rafidhah, beliau tanpa gentar, beliau berdakwah sana kesana kemari, ya. Dan beliau mengatakan yang beliau khawatirkan dengan makna, ya, ya ikhwah, ya, inna la nakhafu taib ala a'da'ina, la nakhafu, ya, min a'da'ina, ya, kita tidak khawatir musuh-musuh kita. Nakhafu ala anfusina, yang kita khawatirkan itu diri kita. Kalau kita ini tidak istiqomah, kalau kita ini keblinger, kalau kita ini dahulu ini, kalau kita berdosa tidak lagi dibela, ditolong. Ini hal yang sangat beliau ingatkan. Demikian kurang lebih ceramah. Dan tentu tiap kita berdosa, kita diingatkan dengan ini, dan bukan bermakna yang bicara ini juga jauh dari hal tersebut, namun ini pengingat di seorang alim. Wal ibrahu bi umumi lafadz la bi khususi sabab. Ibrah diambil dengan keumuman lafadznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Sebabnya ayat ini memang turun terkait dengan ahlul kitab Yahudi Bani Nadir, memang berhadapan dengan kaum muslim, para sahabat dan nabi dan seterusnya. Tetapi barang siapa yang sifatnya seperti itu dan kejadian bakal demikian kesudahannya, ya, maka fa'tabiru ya ulil absar, ambillah ibrah, ambillah pelajaran. Ini apa yang disebut, mereka bersandar kepada selain Allah, mereka merasa kuat, mereka merasa hebat. Justru ya, ini yang kita khawatirkan ketika dilulu terus. Kita ini bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Memang betul, kadang satu sisi butuh adanya ta'biah. Ta'biah itu itu kalau mau berangkat, istilahnya memang di medan tempur, itu memang ada komandan menghasung untuk anak buahnya tidak merasa kecil. Artinya dibikin, kita bisa, kita begini, itu ada. Ya artinya ya, supaya tidak kecil siut ya, tapi ingat ya kepada Allah SWT, dikaitkan kepada Allah. Kalau percaya kepada diri ya, ini yang kita khawatirkan. Beda seorang percaya kepada Allah dengan percaya kepada diri sendiri. Dan ini telah diberikan pelajaran ketika apa? Makanya ujian keimanan, kalau menang terus pasti pesat ini, semua orang langsung bergabung dengan kaum muslimin saat itu. Badr 300 lawan 1000, masya Allah sudah. Setelah itu disangka menang lagi, ternyata Uhud kalah. Ujian ternyata bisa kalah juga, lebih waspada, lebih lagi terus menang. Ketika Ghazwatul Hunain, perang Hunain itu kan tidak lama setelah Fathu Mekah, kemudian menuju ke Qabilah Hawazin. Sementara kaum muslimin sudah bertambah ya. Dari 10 ribuan tambah lagi penduduk Mekah masuk Islam dalam waktu cepat, 2 ribuan tambah sekitar 12 ribu. Mereka melihat pasukan luar biasa, siapa bisa mengalahkan kita? Dan mereka kalah di awalnya. Nah, itu pelajaran, agar supaya tidak seorang terkesima dengan kekuatannya, kehebatannya, kanan kiri ini. Begitu pula dalam segala hal kita ya. Ini peringatan agar tidak menimpa terhadapnya kekalahan, kekecewaan, misalnya seperti Bani Nadir ini. Oh ini bisa, ini kita bisa, hebat, begini, begitu. Kalau lupanya kepada Allah, isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong yang kepada Allah, lupa, kadang diuji seperti ini. Ya kacau, ya tidak sukses seperti yang disangka. Fa'inna hadhil ayat adullu ala al-amr bil-i'tibar. Ayat ini menunjukkan perkara untuk diambil pelajaran. Wa huwa i'tibarun nadhir binadhirihi wa qiyasus syai' ala mithlihi. Mengambil pelajaran dengan melihat kejadian yang serupa dengan serupa yang lain, mengkiaskan sesuatu dengan yang semisal. Wa tafakkur fi ma tadammanatul ahkam minal ma'ani wal hikam allati hiya mahallul aql wal fikrah. Memikirkan apa yang terkandungi di dalamnya berupa hukum-hukum, makna-makna, hikmah-hikmah yang itu menjadi tempatnya akal dan pemikiran. Seorang diberikan akal dan pemikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas alat untuk berpikir, untuk memikirkan makna-makna, hikmah dan hukum-hukum yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemahaman salafun salih. Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperjelas as-sunnah tafsirul Quran. Begitu pula para ulama, para ulama anbiya, para ulama yang mu'tabarin, yang teranggap dan diakui keilmuannya, mereka memperjelas dalam tafsir, syarah hadis dan seterusnya. Kemudian kita diberi akal untuk membaca, mendapati warisan peninggalan ilmu mereka, memahaminya, merenungkannya. Wa bidzalika yazdadul aql, dengan itulah akal akan bertambah. Wa tatanawwar al-basirah, akan semakin bersinar cara pandang seseorang. Wa yazdadul iman, bertambah keimanannya. Wa yahsulul fahmul haqiqi, dia akan mendapatkan pemahaman yang hakiki. Dan salah satu pendorong, faktor pendorong yang betul-betul hendaknya jadi motivasi kita supaya kita pengen paham. Betul memang yang namanya orang taklim, beberapa pelajaran kadang belum paham, bahasa Arab lah, fikih lah, warisan atau yang lain kadang belum paham. Tapi juga jangan putus asa, sebab apa? Paham tidak paham, duduk daras taklim itu apa? Pahala. Barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu satu sisi. Tapi juga jangan kebablasan seperti sebagian orang, saya duduk enggak paham kok waks ngono. Saya enggak paham yang diomongin itu apa. Saya datang itu cuma cari ganjaran. Mau paham enggak paham itu enggak penting bagi saya. Subhanallah penting. Diturunkan Al-Qur'an itu ditadaburi, diturunkan demikian pula untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya, menafsirkannya, mempraktikkannya untuk dipahami, ya. Afala yatadabbarun al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Qur'an? Apakah mereka menutup kalbu-kalbu mereka gitu? Kemudian juga ada hadis yang memotivasi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "May yuridillahu bi khairan, man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia dalam agama. Maka aduh kok saya belum paham ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya pengin termasuk orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, ya Allah fahamkan saya. Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka kita berusaha lah. Bukan cuma ya cari ganjaran bagus betul, tapi berusaha lah untuk memahami pelajaran yang kita dapatkan entah dalam tafsir atau yang lain. Baik. Tuma akbara ta'ala anna ha'ulai al-yahudu lam yusibhum jami'u ma yastahiqquna min al-uqubah wa anna Allah khaffafa 'anhum. Kemudian di ayat yang, atau di masih di kelanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mereka orang-orang Yahudi itu tidaklah menimpa mereka semua hukuman yang berhak mereka dapatkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala belum menimpakan semua hukuman untuk mereka, tetapi annallaha khaffafa 'anhum, Allah itu sudah meringankan hukuman terhadap mereka. Lihat ini ketika mereka diusir dari kampung mereka dan benteng mereka, bagaimana mereka enggak dibunuh, enggak disiksa, enggak ditawan, enggak jadikan budak, bahkan dibiarkan hidup selamat. Boleh pergi. Bahkan ditambahkan boleh bawa barang mereka, coba. Dengan unta untuk modal lah, untuk mendirikan rumah di tempat lain lah, untuk ini diingatkan supaya mereka sadar. Kenapa? Karena memang la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dahu. Tidak ada yang dapat menyadari keutamaan orang yang punya keutamaan kecuali orang yang utama juga. Tidak dapat memahami, menyadari kemuliaannya orang yang mulia kecuali pasti orang yang mulia juga. Ya. Coba orang ya siapa yang sekiranya memuji para ulama, ahli hadis, ada zaman sekarang Syekh Albani, di zaman dulu fulan. Ya ulama yang semisal itu yang tahu dengan hadis-hadis. Tidak ada yang mencelanya kecuali imma sahibu hawa, ahlul bidah, atau ahlul jahil, atau jahil yang tidak tahu persis sama sekali. Ya. Orang yang bisa menilai kan, misalnya bengkel ini bagus, pintar mesin, tahu tidak? Ya orang yang tahu mesin juga, montir ini garapannya bagus. Nah, ini nggak tahu sama sekali masalah mesin, mau menilai bagi dari sisi mana dia menilai? Maka diingatkan apa yang disebutkan. Sampai-sampai apa yang dikatakan, jangan pernah, Imam Syafi'i berpesan, jangan kau berdebat dengan orang jahil karena kau mesti kalah. Dengan orang pintar mah bisa karena dia mau dijak berpikir, dia bisa dikalahkan ujian. Kalau asal ngutung pokoknya, wah ini gak bisa kalah ya. Kalau sahibul haq, talibul haq, pencari kebenaran, yakfihi dalil, cukup diberi satu dalil yang kuat, tunduk. Tapi sahibul hawa, orang yang pengikut hawa nafsu, diberi 1000 dalil gak bakal cukup. Pokoknya enggak gitu. Ya, ini enggak bisa. Maka demikian ini penting. Apa yang disebutkan oleh Syekh? Orang-orang Yahudi itu mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya di dunia saat itu. Seperti firman Allah di sini, "Walaula an kataballahu 'alaihimul jala'a la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun nar." Seandainya Allah tidak tetapkan pengusiran kepada mereka, justru mereka akan disiksa di dunia. Dan di akhirat jelas mereka akan mendapat azab neraka. Seandainya mereka tidak diusir dari Madinah, mungkin mereka malah tersiksa, terbunuh, terkena ini itu, penyiksaan. Ya, mereka sudah diusir, selamat, boleh bawa harta benda. Walaula an kataballahu alaihimul jala, kalau tidak Allah tetapkan kepada mereka pengusiran, la'adzahum jinis, seperti kabilah yang lain, nanti ada kejadian setelah beberapa kabilah Yahudi dihukum mati. Tapi mereka diusir, ini sudah ringan. Tapi tetap hukuman terhadap mereka. Falaula annahu kataba alaihimul jala'a alladhi asabahum wa qadahu alaihim wa qaddarahu biqadarih alladhi la yubaddal wa la yughayyar lakana lahum sya'nun akhar min adabid dunya wa nakaliha. Seandainya Allah tidak menetapkan pengusiran yang menimpa mereka, ketetapan Allah kepada mereka, takdirnya yang tidak dapat tergantikan dan berubah, tentu mereka akan mendapatkan urusan lain berupa adab di dunia dan hukumannya. Walakinnahum wa in fatahumul adabu syadid ad-dunyawi fa innalahum bil akhirati adzabun nar. Tetapi sekalipun mereka lolos dari azab yang keras di dunia, mereka masih akan mendapatkan azab neraka di akhirat. Alladzi la yumkin an ya'lam shiddatahu illallah, yang tidak mungkin ada yang mengetahui seberapa dahsyatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kecuali yang berislam dari mereka, dua orang. Insyaallah kita lanjut di kesempatan yang akan datang, ayat yang ketiga dan seterusnya dari surat Al-Hasyr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.